Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar thumma ma ba'd. Ikhwani fi din, azzakumullah. Walhamdulillah, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala semata, kita kembali bertemu di tempat yang mubarakah ini dalam melanjutkan kajian kita dari syarah usulus sunnah lil imami Ahmad rahimahullah. Kita lanjutkan dengan as-su'alul khamis, pertanyaan yang kelima dari pertanyaan yang dilontarkan di tengah pelajaran yang disampaikan oleh Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah. As-su'alul khamis, halil kalamu sifatun dzatiyatun faqat am dzatiyatun wa qauliyah? Apakah sifat al-kalamnya Allah Subhanahu wa taala sifat pembicaraan pada diri Allah Subhanahu wa taala itu sifat zat yang berhubungan dengan zat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa disifatkan kepada Allah, ataukah dia juga sifat dzatiyah dan qauliyah? Yang dimaksud qauliyah yakni fi'liyah. Ataukah juga dia merupakan sifat perbuatan yang berhubungan dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala, af'alnya? Kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki, Allah berbicara. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki, Allah tidak melakukannya. Al-jawab dzatiyah wa qauliyah, wa huwa yatakallamu mata syaa'a wa bima syaa'a dzatiyah wa qauliyah. Jawabannya bahwa sifat al-kalam, sifat pembicaraan pada diri Allah Subhanahu wa taala itu kedua-duanya. Nah, masuk sebagai sifat dzatiyah yang tersenantiasa disifatkan kepada Allah pada zatnya Allah Subhanahu wa taala, senantiasa Allah itu berbicara, tidak pernah Allah Subhanahu wa taala disifati dengan sifat tidak berbicara. Demikian pula sifat fi'liyah atau qauliyah, yaitu Allah Subhanahu wa taala berbicara kapan Allah kehendaki. Kapan saja Allah kehendaki, Allah berbicara, dan kalau Allah tidak menghendakinya, maka Allah tidak berbicara. Ini sifat fi'liyah. Naam. Sebagaimana terdahulu bahwa hanya satu sifat Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mencakup dua jenis sifat tersebut, sifat dzatiyah dan juga sifat fi'liyah. Adapun sifat yang lainnya selain dari sifat al-kalam, maka dia masuk salah satu dari dua jenis sifat Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia sifat dzatiyah atau sifat fi'liyah? Hanya satu sifat al-kalam ini mencakup kedua-dua jenis sifat tersebut. Dari satu sisi dia sifat dzatiyah, dari sisi yang lain juga dia sifat fi'liyah. Naam. Yaqul hal kalam sifatun dzatiyah faqat? Al-kalamu sifatun dzatiyah. Huwa qaulul asy'ari al-kalamu 'indahum huwa al-ma'na al-qa'im bidzat min ghairi harfin wal sautin faqat. Yaqulun al-kalamu sifatun dzatiyah lakin yatakallamu la. Adapun yang menyatakan bahwa sifat al-kalam itu sifat dzatiyah saja dan tidak berhubungan dengan sifat fi'liyah, maka ini adalah kalamnya, ucapannya Asy'ariyah, yaitu golongan kelompok Asy'ariyah yang disandarkan kepada Abu Hasan Al-Asy'ari rahimahullah, yang beliau bertobat setelah itu dan mengenal atau menempuh manhaj madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam perkara asma dan sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Naam. Nah, ini ucapannya Asy'ariyah yang disandarkan kepada Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah. Mereka menyatakan bahwa al-kalam sifat dzatiyah saja. Apa yang dimaksudkan yaitu huwal ma'nal qa'im bidzat. Sifat al-kalam ini adalah sifat yang tegak dengan zat Allah Subhanahu wa taala, tetapi min ghairi harfin wa sautin, tanpa huruf dan suara. Tidak ada huruf dan suara, yakni sifat dzatiyah yang berhubungan dengan zatnya Allah Subhanahu wa taala, berhubungan dengan zatnya Allah sebagaimana sifat Rahman, pengasih, penyayang. Naam, ini sifat yang berhubungan dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Terus-menerus disifatkan Allah dengan Rahman. Naam, dan tidak terdiri dari huruf dan suara. Nah, demikian pula sifat al-kalam. Dia menyatakan ini zatiyah saja, bukan fi'liyah. Karena kalau fi'liyah, berarti dia berhubungan dengan apa? Huruf dan suara. Allah berbicara, yang pembicaraan Allah, kalamnya Allah terdiri dari huruf Arab dan suara yang didengarkan. Tetapi kita tidak menyerupakan, menetapkan penyerupaan atau bentuk suara Allah menyerupai makhluk atau bentuknya bagaimana. Kita tidak menetapkan hal yang demikian ini, tapi kita beriman dengannya. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui dirinya sendiri. Naam, jadi mereka menetapkan dzatiyah saja. Sehingga mereka menyatakan al-kalam sifat dzatiyah faqat, lakin yatakallam. Tapi kalau kita bertanya apakah Allah berbicara dengan suara yang didengarkan, mereka mengatakan tidak. Karena kalau didengarkan terdiri dari suara dan huruf, berarti ini sifat fi'liyah. Sifat fi'liyah ini yaitu perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Naam, sehingga mereka menafikan sisi jenis yang kedua dari sifat Allah, yaitu sifat fi'liyah pada sifat al-kalam. Mereka hanya menetapkan satu sisi yaitu sifat dzatiyah saja. Naam. Ahlus sunnah al-kalam sifatun dzatiyah yaqtadir biha 'ala al-kalam wa yatakallam mata syaa wa idza syaa ila ayy darajah. Adapun ahlus sunnah, mereka meyakini sifat kalamnya Allah adalah sifat dzatiyah yang Allah Subhanahu wa taala menetapkan pada dirinya sifat al-kalam tersebut, bahwa dia senantiasa mensifati dirinya, zatnya Allah sendiri, dengan sifat al-kalam. Dan juga sifat fi'liyah, yaitu Allah berbicara mata syaa, kapan Allah kehendaki dan di mana saja Allah Subhanahu wa taala menghendaki. Naam, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam suratul Kahfi ayat 109, qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Katakanlah seandainya al-bahr, lautan itu dibentangkan untuk menulis kalimat-kalimat Rabbku, kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala, lanafidal bahr qabla an tanfada kalimatu rabbi. Niscaya lautan, air laut yang luas yang ada di muka bumi ini akan habis sebelum habisnya, sebelum selesainya kalimat-kalimat Rabbku, kalimat-kalimat Allah itu ditulis. Jadi tidak cukup untuk air yang ada di muka bumi ini untuk menulis kalamnya Allah Subhanahu wa taala kalau dia dijadikan sebagai tinta. Naam, walau ji'na bimithlihi madada, akan habis air yang di laut tersebut dan sebelum habis kalimat-kalimat Allah itu ditulis, dan bahkan sekalipun kita mendatangkan lagi lautan yang semisalnya, maka juga habis air laut tersebut, belumlah kalimat-kalimat Allah itu selesai untuk ditulis. Ini menunjukkan luasnya al-kalam atau kalam, kalimat-kalimat Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, luasnya kalimat-kalimat Allah subhanahu wa ta'ala. Qaulul imami Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala fil qadar. Kemudian Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala menyatakan dalam perkara takdir, wa an la yukhasimu ahadan wa la yunadhiruhu wa la yata'allamu al-jidal, agar seseorang itu jangan mendebat orang lain, tidak pula boleh dia mempelajari permasalahan jidal ini, bagaimana berdebat. Nah, tidak dibenarkan seorang pun dari ahlu sunnah yang mengaku ahlu sunnah wal jamaah untuk mengkhususkan dirinya mempelajari perkara jidal, debat, kemudian datang mendebat ahli bid'ah, pelaku-pelaku bid'ah. Nah, demikian Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala menyatakan, minat tullab tullabul ilm as-sighar man yadhabu yunadhiru fil qadar ar-rawafid ma'al jahmiyah ma'al mu'tazila yunadhiruhum fil qadar yunadhiruhum fi hadhihi al-qadaya la tu'arud nafsaka lis-syubhat wadh-dhiya' lakinnal 'alim al-mutamakkin alladhi ya'rifu annahu yanfa' bi hadhihi al-munadharah imma yansuru ahla sunnah wa yaqma ahla al-batil wa imma yahdi Allahu hadha alladhi yunadhiruhu idha kana talibal hadiyin yubayyinu lahu. Kata Syekh Rabi' hafizahullah, adapun para penuntut ilmu yang masih junior, yang masih baru, sebagian mereka dengan ketergesa-gesahan langsung mengetahui sedikit ilmu sunnah, langsung pergi mendebat orang-orang Rafidah, Syiah Rafidah di dalam perkara takdir, mendebat Jahmiyah sebagaimana yang telah kita jelaskan dari seluruh kelompok-kelompok ini, Rawafid, Syiah Rafidah yang ma'ruf, Jahmiyah juga kelompok yang ma'ruf yang disandarkan pada Jahm bin Sofwan yang menghilangkan, menghapus seluruh nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula Mu'tazila, sebagian orang-orang yang masih baru dalam menuntut ilmu dengan ketergesa-gesahan langsung mencari ahli bid'ah dari Syiah atau Jahmiyah atau Mu'tazila, mau mendebat. Nah, mendebat dalam perkara takdir, akhirnya naudzubillah dia yang terpengaruh, terkena syubhat. Naam, dia yang terpengaruh, terkena syubhat karena lemahnya hujah-hujah, pendalilan-pendalilannya, dan kuatnya hujah para ahli bid'ah tersebut, karena mereka telah terbiasa dengan jidal dan pandai di dalam berjidal. Naam, bahkan jangankan tulabul ilm sigar, para kibar penuntut ilmu yang besar, yang senior, atau bahkan ulama besar yang masyhur dia sebagai ulama ahlus sunnah, juga dapat terpengaruh dan terjatuh ke dalam pemahaman Jahmiyah. Naam, ketika disebutkan oleh sebagian ulama rahimahumullah, saya lupa namanya, seorang sunni kibar ahlul hadis, bahkan dia datang mendebat Jahm bin Sofwan. Naam, di dalam perkara sifatullah, debat-debat pada hari pertama dia pulang membayang-bayangkan, memikir-mikirkan ucapannya Jahm bin Sofwan. Nah, kemudian hari kedua mulai syubhat-syubhat itu susah untuk bantah. Naam. Dan susah dikompromikan dengan adillah. Pada hari ketiga dan seterusnya, imam tersebut terpengaruh dan masuk ke dalam golongan Jahmiyah bersama dengan Jahm bin Sofwan. Naudzubillah. Ini dikisahkan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, padahal dia imam kibar. Bersamaan dengan itu dia terjatuh karena sebab jidal ini. Maka jangan mencoba untuk mendatangi ahli bid'ah, golongan-golongan dhalal yang tersesat dari siratal mustaqim, dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, kemudian kita datang untuk mendebatnya. Kalau memang belum siap dengan hujah-hujah di dalam permasalahan yang hendak kita debat padanya. Nah, apalagi kalau penuntut ilmu ini masih baru, maka jangan, hendaklah dia sibuk dengan tarkiz dalam menerapkan sistematika di dalam mengetahui dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah, di dalam perkara akidahnya, manhajnya, metode berdakwah, ataupun dalam perkara ahkamnya, hukum-hukumnya atau fikhi dan lain sebagainya dari cabang-cabang Islam. Hendaklah dia lebih mendahulukan pada hal ini, tidak sibuk dengan jidal yang tidak memberikan manfaat ilmu sedikit pun. Nah, justru berbahaya. Akan tetapi kalau orang itu alim, mutamakkin, kokoh ilmunya, mengetahui kebenaran, dan dia memandang bahwa nasihat ini, debat ini, munadharah ini bisa memberi manfaat pada orang tersebut atau pada umatul Islam, maka dibolehkan baginya, bahkan bisa menjadi wajib dalam rangka membela sunnah dan menghancurkan bid'ah, ahlul batil, kebatilan. Naam, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala bisa memberi hidayah kepada orang yang dia debat tadi. Kalau memang orang yang didebat itu diketahui benar-benar mencari kebenaran, ingin mencari kebenaran. Tapi kalau yang didebat ini telah pasti diketahui dia memang punya kebiasaan berdebat dan bukan mencari kebenaran tapi mencari kemenangan, maka yang seperti ini ditinggalkan. Sebagaimana yang terjadi pada Imam Malik rahimahullahu ta'ala, yang sering kita ulangi. Nah, ketika datang seorang pelaku bid'ah kepada Imam Malik rahimahullah mau mendebat beliau. Naam, dan beliau tahu bahwa orang ini ahli bid'ah, bukan mencari kebenaran tapi mencari kemenangan, berjidal. Maka Imam Malik menyatakan rahimahullah, amma ana fa'ala bayyinatin min rabbi wa amma anta fashakun fadhhab ila man huwa mithlik fakhosimhu. Adapun aku di atas kejelasan dari Rabbku, agamaku jelas, keyakinanku jelas, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adapun engkau adalah orang yang selalu ragu, bimbang karena debat sana sini, ini menunjukkan dia orang yang ragu dalam agamanya karena senang berdebat, berarti belum jelas bagi dia kebenaran. Maka pergilah engkau bersama dengan orang-orang yang semisalmu, debatlah dia, jangan pergi ke saya. Nah, ini pernyataan Imam Malik rahimahullahu ta'ala ketika didatangi oleh seorang ahli bid'ah dan beliau menempuh manhaj dan mengajarkan manhaj yang benar, metode yang benar dalam menghadapi hal ini, meninggalkan jidal. Nah, demikian pula para imam-imam yang lainnya, para tabi'in. Imam Ayyub As-Sakhtiyani rahimahullah, sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya. Naam, jangankan mendebat ahli bid'ah, mau mendengarkan bacaan Qur'annya saja beliau tidak ingin mendengarkannya, bahkan memerintahkan anaknya untuk menutup kedua telinganya, karena jangan sampai kalau suaranya indah merdu sehingga memasukkan kecintaan dalam hati dirinya dan anaknya, sehingga kemudian mengikuti bid'ahnya, tujuan dari orang tersebut tadi. Maka apalagi mau mendebatnya, apalagi mau mendebatnya. Ini sikap para imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka jangan kita bergampang-gampangan di dalam masalah debat ini. Nah, sehingga apa yang disebutkan oleh Syekh di sini, sebagian thullabul ilm shighar, para penuntut ilmu yang masih baru, tertipu, lebih semangat berdebat daripada semangat menuntut ilmu, lebih semangat berdebat daripada semangat untuk menuntut ilmu. Fahadha ghalat, maka ini adalah kekeliruan. Naam, oleh karena itu beliau menyatakan, amma anta shaghir almiskin adhaif fala tujadil, adapun engkau yang baru, yang miskin, miskin ilmu, yang lemah, baru, fala tujadil, jangan engkau berdebat. Fa ana uakkid hadza ala thullabil ilm, maka saya menekankan hal ini pada para penuntut ilmu, annaka la tujadil fi mithli hadhil bid'ah alghalidhah, agar engkau tidak berdebat di dalam semisal bid'ah yang keras ini, bid'ah yang keras, yang dahsyat, yaitu dalam permasalahan takdir. Nah, ini banyak dalam permasalahan takdir orang berdebat-debat di dalamnya, padahal Ahlus Sunnah wal Jamaah telah meyakini takdir ini adalah rukun yang keenam, iman terhadap qada dan qadar, yang wajib kita imani bahwa takdir telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala 50 ribu tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Sudah ditentukan segala apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Penduduk surga jumlahnya sekian, penduduk neraka jumlahnya sekian, si A, si B, penduduk surga atau neraka, sudah ditentukan dan tidak berubah takdir tersebut yang telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala di Lauhil Mahfuz. Naam, ini wajib kita imani. Naam, sehingga tidak perlu kita berdebat di dalamnya. Naam, karena tidak ada manfaatnya dan akan mewariskan keraguan di dalam hati kita terhadap takdir ini. Naam, sehingga sampai-sampai para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya. Naam, dalam hadis yang ma'ruf dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, ketika Rasulullah menetapkan takdir itu, menjelaskan takdir itu yang di Lauhil Mahfuz tidak berubah, bahkan penduduk surga demikian dan demikian. Naam, para sahabat bertanya, idzan ya Rasulullah nada'ul amal, kalau begitu wahai Rasulullah kita tinggalkan saja beramal. Coba, ini para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, tetapi tentunya para sahabat, pertanyaan yang seperti ini menunjukkan semangat mereka untuk mengetahui kebenaran, agar bisa terjadi kesesuaian dalil, adillah, terjadi kompromi yang benar, sehingga mereka melontarkan pertanyaan itu kepada Rasulullah, kalau begitu apakah kita tinggalkan saja amal karena Allah telah menetapkan takdir tersebut dan tidak berubah sampai hari kiamat. Nah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan para sahabat, la i'malu fa innahu muyassarun lima khuliqa lahu, jangan tinggalkan amal karena Allah memerintahkan untuk beramal di dalam Al-Qur'an, di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalian masuk surga bima kuntum ta'malun, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun, masuk ke dalam surga karena sebab kalian beramal. Jadi Allah memerintahkan untuk beramal, demikian pula Rasulullah memerintahkan beramal, jangan tinggalkan amal. Terus bagaimana komprominya dengan takdir tadi? Kata Rasulullah sallam, fa innahu muyassarun lima khuliqa lahu, siapa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu takdir, bersamaan dengan itu Allah juga mentakdirkan kemudahan untuk melakukan amalan-amalan tersebut. Nah, artinya kalau Allah mentakdirkan kita sebagai penduduk surga, bersamaan dengan itu Allah mentakdirkan sebab-sebab kemudahan melakukan amalan-amalan surga. Dan sebaliknya, kalau Allah mentakdirkan kita sebagai penduduk neraka, juga bersamaan dengan itu Allah takdirkan sebab kemudahan-kemudahan melakukan amalan-amalan neraka. Berarti kesimpulannya bahwa Allah dan Rasulnya memerintahkan kita untuk beramal dengan amalan saleh, dan itu adalah ilmu yang gaib di sisi Allah Subhanahu wa taala tentang takdir. Siapapun tidak ada yang mengetahui takdirnya. Tidak ada yang mengetahui takdirnya. Itu rahasia di sisi Allah Subhanahu wa taala, di Lauhil Mahfuz, di tulisan yang mahfuz yang terjaga di sisi Allah, tidak ada yang bisa mengetahuinya. Naam. Nah, bersamaan dengan perkara takdir ini sebagai perkara yang gaib yang tidak kita ketahui seorang pun, maka Allah Subhanahu wa taala menuntut kita beramal. Demikian pula Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Amalan inilah yang kita bisa jadikan sebagai tanda ciri bahwa kita adalah calon yang mengarah kepada apa yang Allah takdirkan, yaitu dengan sebab amalan-amalan yang kita lakukan di dunia ini. Sehingga kalau kita beramal dengan mudah melakukan amalan-amalan surga itu, ini tanda bahwa kita sebagai orang yang ditakdirkan penduduk surga di yaumul kiamah nanti. Ini tanda, tapi ini bukan satu hal yang pasti karena kita tidak mengetahuinya, hanya Allah yang mengetahuinya. Tapi Allah memberitakan cirinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyemberitakan cirinya bahwa kalau engkau termasuk orang yang mudah dalam melakukan amalan surga, ini ciri kalau engkau sebagai orang yang ditakdirkan penduduk surga. Tapi sebaliknya, kalau engkau ciri orang yang mudah melakukan amalan neraka, maka naudzubillah, ciri kalau engkau sebagai orang yang ditakdirkan penduduk neraka di yaumul kiamah nanti. Berarti hendaklah kita bertobat. Naam, kita berupaya memperbaiki. Berupaya apa? Memperbaiki amalan-amalan kita sehingga kita termasuk orang yang mudah dalam beramal dengan amalan-amalan saleh. Naam, ini bentuk kompromi yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika para sahabatnya bertanya. Sehingga tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi iskal, problem dalam permasalahan ini. Kita beriman dan kita berupaya. Beriman dengan takdir dan berupaya, beramal dengan amalan saleh. Naam. Ikhwani fi din azakumullah. Naam. Kemudian sebagaimana pula yang sering kita ulangi bahwa di dalam perkara takdir ini ada dua kubu yang menyimpang dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa yang disebut dengan golongan Qadariyah dan apa yang disebut dengan golongan Jabriyah, yang harus dihindari oleh kaum muslimin Ahlus Sunnah. Golongan Qadariyah adalah golongan yang mengingkari takdir karena tidak mampu mengkompromikan, sehingga mereka mengingkari takdir, tidak benar adanya takdir. Naam, bahwasanya semuanya telah ditetapkan oleh Allah dan tidak ada yang berubah, tidak benar. Mereka ingkari karena tidak sesuai dengan akalnya, tidak terjangkau dengan akalnya. Ya, ini golongan Qadariyah. Sehingga golongan Qadariyah ini hanya bergantung, berpegang penuh dengan kemampuan amalannya masing-masing. Nah, bahwa yang memasukkan dia ke dalam surga bukan keutamaan dan rahmat dari Allah, tetapi kemampuannya, amalannya. Nah, ini keyakinannya Qadariyah. Sehingga mereka kalau ada yang berbuat dosa, maka ini sama sekali tidak terkait dengan takdir Allah. Ini penuh adalah kesalahan dari orang tersebut. Tidak ada hubungannya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang melakukan dosa ini tidak ada ampunan baginya. Naam. Sehingga Qadariyah ini punya kisah ketika dia menyampaikan, atau salah seorang dari tokoh Qadariyah menyampaikan majelis taklim seperti ini, dia mengangkat gelasnya, air minum yang ada di gelas seperti ini, kemudian dia menyatakan, air ini mesti saya minum, pasti. Tidak, takdir Allah tidak bisa menolak. Karena dia mengingkari takdir dan dia bergantung penuh dengan amalannya, upayanya. Sehingga kalau saya air ini saya mau minum, tidak ada yang bisa melarang. Termasuk takdir Allah tidak bisa melarangnya. Nah, ketika dia mau minum, maka di majelis itu ada seorang pemuda ahlus sunnah. Kemudian dia langsung berdiri dan menampar tangannya, kemudian gelasnya pecah, tumpah airnya dan belum sempat dia minum. Kemudian pemuda itu menyatakan bahwa sesungguhnya takdir Allah mencegah engkau untuk minum air tersebut. Di sini ditampakkan bahwa ada takdir Allah Subhanahu wa taala. Dengan kejadian ini menunjukkan ada takdir Allah. Ini secara logika dipahamkan, didekatkan akal pemahamannya, bahwa secara logika saja itu menunjukkan adanya takdir Allah. Ada sesuatu yang memaksa engkau dalam upayamu untuk melakukannya, ternyata engkau tidak berhasil karena memang takdir Allah tidak menentukannya. Lebih-lebih secara dalil Al-Quran wal hadis. Nah, maka ini golongan Qadariyah yang harus dijauhi oleh kaum muslimin. Kemudian lawannya adalah Jabriyah. Jabriyah adalah sebaliknya, lawannya, bahwa kita dipaksa beramal dengan takdir Allah. Tidak ada usaha bagi kita. Tidak ada upaya, ikhtiar, pilihan bagi kita. Karena kita adalah orang yang dipaksa dengan takdir Allah. Sehingga kalau saya berbuat dosa, berzina dan lain sebagainya, itu bukan perbuatan saya. Ini adalah takdir Allah, perbuatannya Allah. Nah, ini lawannya. Ekstrim kiri. Qadariyah ekstrim kanan, Jabariyah ekstrim kiri. Maka ahlus sunnah di tengahnya. Nah, sehingga juga Jabariyah ini ada kisahnya secara kenyataan, secara logis yang terjadi, bahwasanya mereka ini menyimpang dari kebenaran, yang dikisahkan bahwa seorang suami istri, suaminya keluar meninggalkan istrinya bersafar. Sepulang dari safarnya, sebelum dia masuk ke dalam rumah, dia mendapati seorang lelaki ajanib, lelaki asing yang bukan muhrim istrinya. Nah, dia dapati di depan pintunya. Artinya dia mendapati istrinya ini selingkuh dengan laki-laki lain. Sehingga dengan serta-merta dia hendak membunuh laki-laki tersebut. Maka tiba-tiba istrinya berkata, "Jangan engkau membunuhnya. Karena itu bukan kesalahannya, tetapi itu adalah takdir yang Allah telah tentukan." Artinya keyakinannya dia bahwa ini perbuatannya Allah, karena dia berpegang penuh dengan takdir dan menafikan, meniadakan upaya amalan ikhtiar. Berarti perzinahan yang dilakukan oleh istrimu bersama dengan laki asing ini bukan perbuatannya dia, perbuatannya Allah sebagaimana keyakinanmu. Karena kita dipaksa dengan takdir, tidak ada pilihan bagi kita. Akhirnya dia di sini didekatkan pemahamannya, akalnya, bahwa secara logis dalam kenyataan menunjukkan bahwa kita disuruh berupaya, ada upaya kita, ada ikhtiar kita. Nah, dan tidak bertentangan dengan apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan rahasia Allah. Nah, sehingga di sini terbuka pemikiran. Nah, orang-orang yang terdapat syubhat, kekaburan di dalam pemikiran, di dalam keyakinannya, dengan kejadian seperti ini akan membuka akalnya. Nah, akan membuka akalnya. Sebagaimana juga dikatakan oleh sebagian imam, kalau pada orang Jabariyah hadapilah dengan ditampar pipinya, kemudian kita katakan, "Jangan engkau marah karena itu adalah bukan perbuatanku, tapi itu perbuatan Allah." Naam. Jadi ini menunjukkan golongan yang menyimpang dari ahlu sunnah wal jamaah. Maka kita tidak perlu ragu dalam masalah takdir ini. Kita beriman dengan sebenar-benar iman. Naam, dan juga kita beramal dengan amalan-amalan soleh, ikhtiar yang benar. Taib, ikhwani fiddin a'azzakumullah. Kemudian kita masuk kepada bab yang berikutnya tentang syafa'ah di yaumul qiyamah. Sudah waktu isya? Belum? Taib. Kalau ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan, faddal. Ada pertanyaan? Ahsan, kita memberi kesempatan untuk pertanyaan. Baik, kita bacakan pernyataan Imam Ahmad rahimahullah. Al-iman bi syafa'ati yaumul qiyamah. Wajib beriman dengan syafa'at pada hari kiamat. Syafa'at adalah satu bentuk pertolongan. Satu bentuk pertolongan pada orang lain yang Allah Subhanahu wa taala berikan pertolongan tersebut, syafa'at tersebut kepada siapa yang Allah kehendaki. Dari kalangan para nabi dan rasul, dari kalangan para syuhada, dari kalangan para solihin. Kemudian para nabi dan rasul, para syuhada, para solihin tadi memberikan syafaat itu kepada keluarganya atau kepada orang-orang yang juga diberi izin oleh Allah untuk diberi syafaat. Nah, ini makna syafaat. Wajib kita beriman akan ada syafaat ini di yaumul qiyamah. Imam Ahmad rahimahullah menyatakan, min usuli ahli sunnah wal jamaah, diantara pondasi-pondasi, prinsip-prinsip ahli sunnah wal jamaah adalah beriman dengan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beriman dengan syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa biqaumin yakhrujuna minan nar ba'dama yahtaraku wa saru fahman. Dan kita wajib beriman dengan satu kaum pada hari kiamat nanti dikeluarkan oleh Allah dari neraka setelah mereka hangus terbakar menjadi arang. Setelah itu dia keluar dari neraka tersebut. Fayu'maru bihim ila nahrin ala babil jannah. Lalu dia diperintahkan untuk dibawa ke sungai yang ada di depan surga. Sebagaimana datang di dalam riwayat yang sahih. Sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala dan bagaimanapun Allah menghendakinya. Innama huwal imanu bihi wattasdiqu bihi. Wajib kita beriman dan membenarkannya tentang syafaat ini. Jadi ada orang yang sudah hangus terbakar menjadi arang di dalam neraka, dengan syafaat dikeluarkan oleh Allah dari neraka tersebut, lalu dicuci di sungai kehidupan di depan pintu surga, lalu kemudian dimasukkan ke dalam surga. Nah, ini tentang syafaat yang insya Allah taala kita lanjutkan pada syarahnya, keterangannya Syekh Rabi' hafizahullah taala pada pertemuan selanjutnya. Dan sebelumnya ada pertanyaan dari antum, sekali lagi fal yatafaddal. Naam. Nah, bolehkah menjawab azan di kamar mandi? Kalau di WC tidak boleh. Kalau di WC, di atas kloset tidak boleh. Kalau di bawah kloset maka boleh. Asal jangan sedang kencing. Nah, kencing yang disunnahkan di atas kloset, bukan di bawah kloset. Jadi buang air kecil, buang air besar sama. Dia di atas kloset. Oleh karena itu biasakan jangan buang air kecil di bawah kloset, kecuali kalau darurat. Mungkin sudah mau keluar, kalau harus naik di kloset bisa-bisa kencingnya keluar duluan, maka ini darurat, labas, lepas, duduk, kencing. Tapi kalau tidak darurat, maka disyariatkan, disunnahkan untuk buang air di atas kloset. Nah, sehingga ketika kita berwudu di bawah kloset atau menjawab doa azan, itu tidak ada keraguan. tidak ada keraguan bagi kita, karena kita tidak buang air kecil di situ, tidak pula buang air besar. Nah, jadi boleh. Sama juga membawa mushaf di dalamnya, boleh. Nah, kalau misalnya kita lupa, kalau kita letakkan, kita orangnya sering lupa, maka tidak masalah. Tetap di kantong baju, baju dilepas, digantung di dalam kamar mandi. Nah, ini fatwa Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad dan masyayikh yang lainnya, boleh. Kecuali sebagian yang maftun, terfitnah dari kalangan ulama, menyatakan bahwasanya tidak dibolehkan. Nah, bahkan jangankan mushaf, kaset pun yang berisi qiraah Al-Quran itu tidak boleh dibawa masuk. Nah, Syekh Fauzan bin Fauzan fidahullah membantah bahwa ini pendapat yang keliru. Nah, kalau kaset itu benda, boleh, dan dia tidak dihukumi sebagai Quran, karena berupa kaset, pita, benda, tidak ada tulisan hurufnya di dalam. Dia muncul tulisan huruf kalau di setel. Sama juga dengan HP. Kalau berupa memori, ini benda, nanti dia diberi hukum kalau dia dibuka memori tersebut, diceklek, kemudian muncul huruf Qurannya. Kalau kaset, diceklek, muncul suara bacaan Al-Quran. Ah, ini baru tidak boleh dibawa masuk. Tapi kalau sedang tidak hidup, maka dia hukumnya sama dengan benda yang lainnya. Nah, boleh dibawa ke WC. Taib. Nah, sebagian memfatwakan tidak boleh. Nah, karena itu termasuk hukum Al-Quran. Jangan kan di kloset, dibawa kloset saja tidak boleh, apalagi di kloset, yakni berupa kaset-kaset ini atau CD dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bissawab. Apakah termasuk ikhtilat kalau kita berada di satu aula yang besar, baru ada seorang laki-laki di sebelah kanan dan perempuan di sebelah jauh dari kita, yang kemungkinan terjadinya fitnah, tidak ada sama sekali, apakah termasuk dalam ikhtilat? Nah, fatwanya para ulama dinukil oleh, saya lupa namanya, dalam kitab khusus Kutayib, Fatawa Syekh bin Baz, Syekh Ibn Uthaymin dan yang lainnya. Kitabnya ada pada saya, tentang pertanyaan perkuliahan, kemudian madrasah-madrasah ikhtilatiyah. Nah, bahkan dalam pertanyaan itu dirinci bagaimana kalau dalam ruangan itu dipisah, di depan laki-laki, perempuan di belakang, tapi dalam satu ruangan. Maka para ulama menjawab di situ, itu masuk dalam hukum ikhtilat, percampur bauran. Jadi semua itu ikhtilat, sehingga mereka mengharamkan bentuk-bentuk yang seperti itu. Nah, kecuali kalau ada hijab, nah, atau semuanya berhijab dengan hijab yang syar'i, berhijab dengan hijab yang syar'i. Nah, tapi kalau seperti yang banyak terjadi di seluruh dunia ini, maka itu bentuk ikhtilatiyah, jami'ah yang ikhtilat. Nah, itu pertanyaannya untuk di Arab Saudi. Arab Saudi dari sisi penampakan aurat jauh lebih baik daripada negara yang lainnya. Sekolah-sekolahnya Arab Saudi tidak ada yang pakai rok pendek atau pakai levis, tidak ada. Semuanya berpakaian dengan hijab, jilbab, bahkan cadar, pakaian yang menutup sampai ke kakinya. Bersamaan dengan itu, ulama memberikan fatwa kalau ikhtilat dengan bentuk seperti itu dalam satu ruangan, tapi laki-lakinya terpisah di depan di belakang, fatwanya tidak dibolehkan. Nah, Wallahu ta'ala alam sunnah. Ini sudah sering saya sampaikan, tapi wallahu alam, kalau antum butuh kitabnya masih ada sama saya insyaallah. Pernah kalau saya tidak salah ingat, pernah hari Ahad saya bawa kemudian saya baca. Nah, kutayib kecil yang di situ banyak fatwa para ulama. Yang saya ingat Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin. Nah, ada di dalamnya. Baik. Ada yang lain? Nah. Taib, sudah kita jelaskan bahwa golongan yang berpaham Al-Quran makhluk adalah Jahmiyah, golongan Mu'tazilah. Nah, mereka menyatakan Al-Quran itu adalah makhluk, termasuk golongan Asy'ariyah. Asy'ariyah juga demikian ya, tetapi Asy'ariyah lebih halus, lebih samar, karena mereka menyatakan kalamullah. Tetapi yang dia maksud kalamnya Allah, Al-Quran kalamnya Allah, itu yang di Lauhul Mahfudz. Adapun Al-Quran yang di depan kita ini juga makhluk, dicipta, tetapi dia menghikayatkan Al-Quran yang ada di Lauhul Mahfudz, yang merupakan kalamnya Allah yang hakikiyah. Itu awalnya Syariah. Tapi kata Syekh Rabi, kemudian berujung mereka pun menyatakan dengan soreh bahwa Al-Quran itu makhluk. Naam. Jadi Asy'ariyah, Jahmiyah, Mu'tazilah, naam, berfaham bahwa Al-Quran itu makhluk. Taib, saya tambahkan tadi sedikit mengenai ikhtilatiyah tadi, percampur bauran. Sebagian ulama memberikan fatwa seperti beberapa negara ya, negeri-negeri yang sulit dihindari, termasuk kita di Indonesia sini, bahwa itu bentuk darurat. Nah, sebagian, tetapi kembali kepada diri sendiri dan kejujuran yang ada dalam hati kita, bahwasanya apakah itu darurat. Nah, seperti misalnya di situ kita ingin berdakwah, nah, ada maslahat yang besar, yaitu mendakwai orang-orang yang di dalam, yang ada di dalamnya, mau berubah sistem, ataukah di situ sekedar kita mencari dunia. Nah, tidak ada upaya untuk berdakwah atau merubah sistem tersebut, atau bahkan naudzubillah sebaliknya, justru kita yang semakin diwarnai, berubah hari demi hari. Kalau seperti itu adanya, maka itu bukan darurat, bukan bentuk darurat. Nah, seperti Syekh Ubaid Al-Jabiri fidhahullah, ada fatwa tertulis dari beliau yang sempat disebarkan oleh sebagian asatidah dalam permasalahan madrasah ya, sekolah-sekolah, sehingga di sana ada kegiatan-kegiatan yang diundang oleh pemerintah. Nah, yang sekolah kita ini resmi diakui pemerintah, kerjasama dengan pemerintah, sehingga suatu saat diundang oleh pemerintah. Ya, dalam undangan itu ada bentuk ikhtilafiyah, ada bentuk ikhtilafiyah. Maka Syekh Ubaid memberi fatwa boleh. Nah, boleh sebagai bentuk darurat dalam bermuamalah dengan hukumah pemerintah. Tapi sekali lagi ini fatwa. Nah, fatwa yang insyaallah ini wallahu taala alam bisawab marjuh, yang berbeda dengan fatwa para masyayikh yang lainnya, kibar yang lainnya. Nah, sehingga kita tidak menggunakan hawa nafsu. Ya, bahkan insyaallah lebih maslahah memang dengan sistem yang seperti ini, kita tidak ada ikatan dengan pemerintah, tetapi kita tidak melawan pemerintah. Karena adanya ikatan-ikatan itu akan memberikan masalah-masalah, problem, karena sistem pemerintahan yang tidak dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah. Tetapi insya Allah kita tidak berjelek sangka, orang yang berada di dalamnya kemudian berjihad, berupaya, dakwah dan seterusnya, innamal a'malu binniyat, ini bisa menjadi jihad. Sebagaimana yang difatwakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam kitabnya Siyasatus Syar'iyah, yang juga pernah saya tanyakan kepada Syekh Abdullah bin Mar'i hafidhahullah. Nah, tetapi semua itu innamal a'malu binniyat, dan juga terkait dengan tekad yang kuat pada orang tersebut dan semangatnya di dalam mendakwakan agama Allah Islam ini. Taib. Oleh karena itu biasa saya memberikan masukan pada antum yang ada ikatan dengan pemerintah untuk bersemangat dakwah, bawa mungkin buletin yang kecil mingguan, bawa sebarkan di kantor, nah sampaikan teman-teman, diberikan, mudah-mudahan mereka dengan itu bisa berubah dengan sober, nah tahunan, 1 tahun, 2 tahun, bahkan 10 tahun, labas berikan baca, atau majalah, tawari majalah, ini adalah bentuk dakwah. Nah, adakah kita mengamalkan ini? Nah, ini perlu kita saling tanasuh alal birri wa taqwa. Nah, sehingga ada bentuk dakwah kita di dalamnya, tidak sekedar duniawiyah. Afwan, misalnya kita sudah masuk di kamar mandi, kita lupa membaca doa, apakah kita keluar kembali? Nah, kalau lupa, kalau keluar kembali lebih baik kemudian membaca. Nah, kalau tidak, maka tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Fattakullaha mastata'tum. Bertakwa sesuai dengan kemampuan. Lupa adalah perkara yang dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. La tu'akhidna in nasina aw akhtana. Demikian pula Rasulullah mengatakan, innallaha tajawaza li an ummati al-khata' wa an-nisyan wa mastukrihu alaihi. Lupa yang tidak disengaja itu juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.